Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah wa ba'du. Rabbana alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima alamtana ya Rabbil Alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yabkahu qawli. Baik, insyaAllah sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Syarah Qatrin Nada wa Balis Sada karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala. Dan pembahasannya masih terkait dengan isim mausul ya. Tafadhal dibaca. Bismillah. Wa inna ma takunu dhu mausulatan fi lughati tayyin khosatan taqulu ja'ani dhu qama وسمع من كلام بعضهم لا لا وذو في السماء أرشه وقال شا وقال شائرهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. طيب. Kemudian isim mausul selanjutnya itu adalah dhu. Nah, dhu ini adalah merupakan isim mausul fi lughati tai ya. Qabilah tai. Makanya saya mengatakan wa innama takunu dhu mausulatan fi lughati tai'in khosatan. Jadi yang menggunakan dhu sebagai isim mausul itu hanya qabilah tai saja. Taqulu ja'ani dhu qoma. Ai ja'ani allazi qoma. Dhu bermakna allazi di sini. Ja'ani dzu qoma maknanya adalah ja'ani allazi qoma ya. Wasumi'a min kalami ba'dihim, dan didengar dari sebagian ucapan orang-orang tai, maksudnya min kalami ba'dihim, maksudnya orang-orang tai apa la wazu fis sama'i arsuhu. Biasanya kan la wallazi fis sama'i arsuhu ya. Biasanya di sini dia pakai dzu la wazu fis sama'i arsuhu, maknanya adalah la wallazi fis sama'i arsyuhu, itu maknanya. Wa qala syairuhum, maksudnya syairnya siapa? Orang-orang tai ya, qabilah tai. Mereka mengatakan fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi. Air ini adalah air milik bapak dan kakekku, gitu kan. Wa bi'ri dzu hafartu wa dzu tawaitu. Sumurnya adalah sumur yang aku gali. Allazi hafartu, gitu kan? Dzu hafartu, allazi hafartu wa dzu tawaitu, sama. Yang kan ya allazi tawaitu. Ya, jadi di sini syahidnya zu bermakna al allazi. Ya, allazi. Mana silah mausulnya? Silah zu. Mausulnya tawaitu. Hafartu sama tawaitu. Dia harus mengandung dhamir yang kembali kepada zu. Mana? Mahzub. Mahdub. Ya. Asalnya zu hafartuhu wa zu tawaituhu. Baik. Kenapa dia dihapus? Nanti akan dibahas silah mausul tentang bolehnya penghapusan domir. Di antaranya adalah ketika dia domir nasab muttasil. Domir nasab muttasil, ya. Baik. Wa inna ma taqunu dha mausulatan bi syarti an yataqadda taqaddamaha sadiah ya. An yataqaddamaha ma al-istifhamiyatu nahu madza anzala rabbukum aw manil istifhamiyati aw man al-istifhamiyatu nahu qawlu syairi wa qasidatin ta'ti al-muluka gharibatin qad qultuha liyuqala man dha qalaha ay mal ladhi anzala rabbukum wa manil ladhi qalaha fa in lam yadkhul عليها شيء من ذلك فهي اسم إشارة ولا يجوز أن تكون موصولة khilafan lil kufiyyin wastadallu biqaulihi adasma li abadin alayka alayki imaratun aminti wa hada tahmilina taliku. Terus masih ada lagi kan? Ya, sampai selesai. Qalu hada mausulun mubtadaun watahmilina silatuhu wal a'idu mahdufun wa taliqun khabaruhu wat taqdiru walladhi tahmilinahu taliqun wa hada la dalilun fihi la dalila fihi li jawazi an takuna dalil isharati wa huwa mubtada'un wa taliqun khabaruhu wa tahmilina jumlatun haliyatun sadia ya. Haliyatun wa taqdiru hada taliqun fi halatin fi halati kaunihi mahmulan laka wa dukhulu harfi tanbihi alaiha yadullu ala annaha lil isyarati la mausulatu ya sudah ya la halil isyarati la mausulatu ya la oh ya la nya apa la ya apa sat la atof ya la mausulatin fa hada khulasatul qawli fi ta'dadil mausulatin fi ta'dadil mausulati khasiha wa mushtarakaha wa mushtarikaha tarikiha kan atau khasiha wa mushtarikiha oh iya betul. Kemudian setelah membahas zu ya membahas zu sekarang membahas isim mausul yang dalam bentuk za. Za tadi kan zu dengan wawu, sekarang za dengan alif. Ya, alif. Makanya Ibnu Malik mengatakan ya wa mislu ma za ba'da ma istifhami aw man idza lam tulgha fil kalami. Mislu ma za. Ya, seperti ma za. Nah, jadi za itu isim mausul yang seperti ma untuk yang tidak berakal. Untuk yang tidak berakal. Selama dia diawali dengan huruf istifham ma atau man ya. Makanya di sini wa innama takunu za mausulatan bi syartin ayataqaddamaha ma al istifhamiyatu au man al istifhamiyatu. Jadi syaratnya za bil alif itu menjadi isim mausul adalah harus didahului ma atau man istifhamiyah ya. Kemudian syarat yang kedua itu kemarin kita jelaskan tidak diinginkan dengan za itu isim isyarah. La yuradu bihal isyarah. Tidak diinginkan dengannya isim isyarah. Seperti misalnya man zal qaimu. Di sini pasti dia isim isyarah, enggak mungkin dia isim mausul. Kenapa? Karena al qaimu itu enggak bisa jadi silah mausul. Dia bukan jumlah, isim mufrad. Al qaimu, ya kan? Ma otomatis za di sini isim isyarah. Jadi man haza al-qa'im ya. Kemudian yang kedua tidak diinginkan ma dengan za atau man dengan za itu sebagai istifham. Jadi enggak diinginkan dia satu paket sebagai istifham. Istifham juga tadi ya. Ya. Dua ini. Dia ma-nya istifham, za-nya mausul. Jadi harus dipisah. Kalau diinginkan satu paket sebagai istifham, maka za bukan isim mausul. Ya, contohnya misalnya lima za ataita. Misalkan lima za ataita. Berarti kita inginkan dengan ma sama za ini adalah untuk istifham. Istifham. Jadi za-nya bukan isim mausul. Atau man zal ladzi yashfa'u. Man za allazi yashfa'u. Za-nya enggak mungkin isim mausul karena udah ada allazi. Berarti manza ini adalah istifham. Jelas ini ya? Jadi syaratnya itu tiga. Harus didahului ma atau man. Kemudian tidak diinginkan dengan za isim isyarah. Dan tidak diinginkan dari ma za atau manza itu untuk istifham satu paket. Gitu ya. Jadi man istifham, zanya mau mausul baru bisa. Jelas ya? Ini. Seperti maza anzala rabbukum ai ma allazi anzala rabbukum. Asalnya ma allazi anzalahu rabbukum. Maza anzalahu rabbukum. Dhamirnya ada tapi mahdzub. Maza anzalahu rabbukum. Atau man al-istifhamiyatu, contoh ya, nahu wa qasidatin ta'til muluka gharibatin. Gharibatin itu na'at ya untuk qasidah. Jadi boleh dipisah. Antara na'at man'ut itu boleh dipisah. Di sini pemisahnya apa? Ta'ti al-muluka. Di sini. Wa qasidatin asalnya wa qasidatin gharibatin ta'til muluka, itu asalnya. Itu asalnya. Kemudian dipisah antara sifat mausuf, na'at man'utnya dipisah. Menjadi wa qasidatin ta'ti al-muluka gharibatin. Qad qultuha liyuqala man zaqalaha. Ini syahidnya di man zaqalaha. Ai manil ladzi qalaha. Manil ladzi qalaha. Berarti zanya adalah za mausul. Ai mal ladzi anzala rabbukum wa manil ladzi qalaha. Itu. Jadi mal ladzi anzala rabbukum manil ladzi qalaha. Itu takdirnya. Fa in lam yadkhul 'alaiha syai'un min dzalika, jika tidak kemasukan salah satu dari istifham tadi, enggak kemasukan ma, enggak kemasukan man, fahya ismu isyaratin, maka dia adalah isim isyarah. Ya, karena enggak terpenuhi syaratnya. Ya. Yang karena syaratnya tadi harus ada ma atau man istifham. Kalau enggak ada ma atau man istifham, za doang atau hadza dengan ha tanbih, maka itu isim isyarah. Wala yajuzu an takuna mausulatan, tidak boleh jadi isim mausul. Enggak boleh. Hilafan lil kufiyin. Nah, Kufah membolehkan. Nah, ini bedanya. Jadi ada hilaf antara Basrah dan Kufah. Kalau Basrah serta mazhab yang dikuatkan oleh Ibnu Hisham, syarat za jadi isim mausul harus ada ma atau man istifhamiyah. Ya. Nah, Kufah enggak mensyaratkan seperti itu. Enggak mensyaratkan seperti itu. Boleh za jadi isim ya isim mausul walaupun tanpa didahului ma atau man. Itu mazhabnya Kufah. Terus yang benar yang mana? Terserah mau pakai mana. Ya, bebas ya. Bebas. Nah, dalilnya wastadallu bi qaulih, ini dalilnya orang-orang Kufah. Ini dalilnya orang-orang Kufah. Adas, adas itu suara untuk menghardik kuda biar berhenti. Iya, ya, kalau bahasa kita hus. Nah, adas, adas. Sautun lizajri al-faras, ya. Sautun lizajri al-faras. Untuk menghentikan kuda ya. Iya. Itu adas. Kemudian ma li abadin alaiki imaratun. Abad tidak memiliki kuasa kepadamu. Abad itu nama orang. Abad Ibnu Ziyad. Ya. Jadi ma li abadin alaiki imaratun. Abad sudah tidak memiliki kuasa terhadap dirimu. Aminti, kamu aman katanya. Wahaza tahmilina taliku. Di sini syahidnya wahaza ai wallazi tahmilinahu taliku. Itu. Jadi orang-orang Kufah mengatakan haza di sini isim mausul. Jadi ini syahidnya Ikhwan. Haza di sini adalah isim mausul, bukan isim isyarah katanya. Iya, walaupun katanya boleh. Jadi makanya dia mengatakan takdirnya wahaza ai wallazi tahmilinahu talikun. Itu takdirnya. Makanya di sini dalil dari orang-orang Kufah yang mengatakan boleh za jadi isim mausul meskipun tidak didahului ma atau man istifhamiyah. Dalilnya adalah ini. Enggak ada man, enggak ada ma. Langsung haza tahmilina taliku. Takdirnya apa? Wallazi tahmilinahu taliku. Itu takdirnya. Berarti diartikannya yang juga satu. Iya. Kamu aman dan ya, yang kamu bawa juga bebas. Iya, jadi kamu aman dan yang kamu bawa juga bebas. Ba'da kana asira, sebelumnya kan dia jadi tawanan. Tawannya Abad, tawanannya Abad Ibnu Ziyad. Kemudian dia kabur dan udah menjauh, bilang aman. Serta apa yang kamu bawa juga aman. Ya, wallazi tahmilinahu taliku. Cuma nanti enggak disetujui oleh Ibnu Hisham ini. Di sini qalu, mereka mengatakan siapa ini? orang-orang Kufah. Ya, orang-orang Kufah mengatakan wa hadza mausulun mubtada'un, hadza itu isim mausul. Kedudukannya sebagai mubtada'. Tahmilina silatuhu. Tahmilin jumlah fi'liyah sebagai silah mausul. Wal a'id mahzufun, domir yang kembali ke mausul dibuang. Taliku khobar, khobar dari isim mausul. Takdirnya apa? Wallazi tahmilinahu talikun. Allazi mubtada tahmilinahu, jumlah fi'liyah la mahalla laha minal i'rab sebagai silah mausul. Ya, talikun khobarnya. Ini i'rabnya orang-orang Kufah. Kemudian dibantah oleh Ibnu Hisyam di sini wa hadza la dalila fihi. Syair ini tidak ada dalil di sini tentang bolehnya haza sebagai isim mausul. Enggak ada dalil. Ini pendalilan yang keliru, kata Ibnu Hisyam. Jadi Ibnu Hisyam enggak setuju dengan pendalilan Kufah. La dalila fihi, tidak ada dalil untuk kalian dalam syair ini tentang haza boleh jadi isim mausul. Enggak ada dalil. Kenapa? Li jawazi an yakuna zalil isyarati. Karena boleh saja dalam bait syair ini za isim isyarah. Boleh saja dalam bait ini za itu adalah isim isyarah dan kedudukannya sebagai mubtada, khobarnya adalah taliq, ya kan? Zalil isyarati wa huwa mubtada wa taliqun khobaruhu. Lalu tahmilin sebagai apa? Jumlatun haliyah. Jumlah haliyah. Jumlah yang kedudukannya fi mahalli nasbin sebagai hal. Iya, paham nggak? Ini Mas Wanto. Bingung. Agak bingung. Yang mana? Yang ini yang kedudukan yang tadi hal itu. Nah, asalnya ke sini. Wahaza talikun, gitu. Dan ini bebas. Ya. Wahaza talikun itu mubtada khobar. Ya. Kemudian disisipkan jumlah. Tahmilinahu. Tahmilin itu adalah jumlah fi'liyah menjelaskan keadaan. Kapan bebas? Ketika dibawa kabur. Paham ya? Nah, jadi tahmilin itu jumlah yang didatangkan untuk menjelaskan keadaan. Makanya di sini wat takdir wa hadza taliqun, ini bebas. Kapan? Fi halati kaunihi mahmulan laki, tatkala dalam keadaan dibawa untuk kamu. Berarti dia bebasnya ketika dibawa gitu. Berarti tahmilin itu jumlah haliyah. Paham ya? Wa duhulu harfi tanbih 'alaiha yadullu 'ala annaha lil isyarah. Ini dalil yang kedua ini. Dalil yang pertama karena ada kemungkinan bisa jadi isim isyarah, ya kan? Kemudian dalil yang kedua masuknya huruf tanbih ha itu menunjukkan dia adalah isim isyarah karena ha itu tidak masuk kepada mausul. Masuknya hanya kepada isim isyarah atau dhamir. Ha ana, ha anta. Ya. Ha huwa. Jadi ha tanbih itu enggak ada yang masuk kepada isim mausul. Ya. Makanya di sini dalil yang kedua yang menunjukkan za hadza dalam bait syair ini adalah isim isyarah adanya ha tanbih. Hadza. Ha-nya itu ha tanbih. Itu. Kalau ha tanbih itu hanya masuk pada isim isyarah atau dhamir bisa. Enggak bisa masuk kepada isim mausul. Makanya hadza dalam bait syair ini pasti isyarah. Bukan mausul, tapi dia adalah isim isyarah. Jelas ya? Jadi kesimpulannya gimana nih Mas Manto? Tentang za. Huruf za itu bukan huruf, isim. Isim za itu kan katanya disebut bisa dijadikan mausul. Iya. Itu menurut Tayyin ya. Iya, menurut dia dengan syarat kalau didahului huruf ma atau man. Gitu. Man. Ya. Nah, tapi pendapat dari Kufah enggak jadi masalah, enggak dikasih huruf man. Nah, ya. Walaupun ada huruf handi. Iya. Cuma kata Ibnu Hisyam enggak boleh tetap enggak boleh. Hadi itu khusus untuk isim isyarah. Iya, isyarah gitu ya. Iya, maka haza dalam bait syair isyarah bukan ya. Isim mausul gitu. Iya, baik, muntas. Tanya-tanya huruf lain tadi apa tadi namanya? Hah? Yang disebutkan la itu apa? La mausulatin tadi. Huruf atop. Kok huruf atop itu dari mana ini? Ada, la kan la di antara huruf atop la. Kenapa atopnya ke isyarah? Cara mengetahui la ini huruf atop gimana? Untuk menunjukkan ini berlawanan dengan yang sebelumnya, untuk menafikan di sini inna halil isyarah bukan untuk mausul. Jadi la atop itu tujuan menafikan atau memberikan hukum yang berbeda dengan yang sebelumnya. Berarti lil isyarati la mausulati. Din. Mausulatin. Karena ini ada alif lamnya, ini enggak ada. Ada. Oh, ini huruf patut ya. Iya. Misalnya Muhammadun jaa la Aliun. Muhammad datang, bukan Ali. Bukan Ali. Ya. Oh, itu ada di tufosnya enggak? Ada. Ada ya. Di bab la nafiyah di sini ada di bagian. Oh, itu ya. La nafiyah tapi enggak di irob. Asok. Lupa nih. La haulun wala quwatun. Oh iya iya. Jadi soalnya untuk pengecualian itu bukan iya. Pengecualian tapi dia disebut atop juga ya. Huruf atop. Ada huruf atop lah. Iya, siap-siap. Anda baca tertanam lagi. Lupa nih. Apa di luar tema Ustaz? Enggak apa-apa, enggak apa. Terus. Lanjut. Nah, yang mana Ustaz? Iya. Fa'ama ya? Fa amma silatu fahiya ala dharbaini jumlatin wa shibhi jumlatin wal jumlati ala dharbaini ismiyatin wa fi'liyatin wa syartuha amrani ahaduhuma an takuna khabariyatan ay muhtamilatan lil apa ini lisidqi wal kadhibi fala yajuzu jaa alladhi idribhu wala jaa wala jaa alladhi bi tukahu idza qasadta bihil insya'u a khabar dari maful dari qasadta ya maful bi khilafin jaa alladhi abuhu qa'imun wa jaa alladhi darabtuhu wa tsani an takuna mustamilatan ala dhamirin mutabiqin lil mausuli fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi wa tadhkirihi wa ta'nithihi nahu jaa alladhi akramtahu sadah jaa alladhi ibadah jaa alladhi ya jaa alladhi akramtahu wa jaa'atil lati akramtaha wa jaa alladhani akramtahuma wallatani akramtahuma walladhina akramtahum wallati akramtahunna. Baik, sekarang setelah selesai membahas tentang isim mausul, masuk pembahasan tentang silah mausul. Jadi kan isim mausul itu ada dua. Kemarin ada yang mustarak, ada yang khosoh. Itu udah dibahas semua. Sekarang masuk ke pembahasan yang kedua, yang mana setiap isim mausul butuh silah mausul. Jadi nggak ada satupun isim mausul tanpa silah mausul. Pasti butuh kepada silah mausul. Nah, silah mausul itu bagaimana? Ala dharbain kata Syekh. Silah mausul itu ada dua macam. Pertama jumliyah, kedua syibhul jumlah. Jadi silah mausul itu bisa berupa jumlah, bisa berupa syibhul jumlah. Wal jumlatu ala dharbain, dan yang jumlah ada dua macam, ismiyah, fi'liyah. Ya. Jadi silah mausul bisa berupa jumlah atau syibhul jumlah. Yang jumlah itu bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Jumlatus silah wa syartaha. Ya. Jumlah silah, maksudnya silah yang jumlah, silah yang berbentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, syartaha, maka syaratnya ada dua. Ya, pertama antakuna khobariyatan. Jadi jumlah itu harus khobariyah. Apa yang dimaksud khobariyah? Muhtamilatan lisidki wal kazibi. Ini maksud dari khobariyah. Bisa kita sifati dengan benar atau dusta. Nah, itu maksudnya khobariyah. Nah, fala yajuzu, maka enggak boleh silah mausul dalam bentuk jumlah seperti contoh ini. Ja'a allazi idribhu, enggak boleh. Kenapa? Karena idribhu itu bukan khobariyah. Tapi apa? Insya atau talabiyah. Nah, ini. Wala ja'a allazi bi'tukahu. Ya, begitupun ja'a allazi bi'tukahu enggak boleh idza qasadta bihil insya'a. Kalau kamu menginginkan dengannya insya. Ya. Maksudnya gimana ini? Mas Fitra. Qasadta bihil insya, gimana insya-nya? Insya itu kayak bil amr saja bukan ya? Iya. Bi'tukahu. Hah? Bi'tukahu. Iya. Ya, gimana? Kan ini bi tukahu, saya menjual, ya, saya menjualnya ke kamu. Minta dia untuk beli, tolak untuk beli. Hah? Tolak untuk dia beli. Iya. Jadi dia menginginkan di sini, kalau dia meminta tolak, ya, tolak bisa diartikan saya meminta untuk menjualnya ke kamu, gitu kan? Jika dia mengandung makna insya, makna tolak, maka tolak ini nggak bisa jadi silah mausul. Syaratnya harus khobariyah, yaitu bisa ditasdik atau ditakdzib, ya. Bihilati, berbeda dengan ja'a allazi abuhu qa'imun. Ja'a allazi abuhu qa'imun. Abuhu qa'imun jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ismiyah. Oh, ismiyah. Kan itu abuhu qa'imun. Kan ada ja'a. Enggak. Abuhu qa'imunnya itu. Ya abuhu qa'imun jumlah ismiyah. Dia khobariyah atau bukan? Khobariyah. Karena bisa mengatakan telah datang bapaknya yang berdiri. Iya, berdiri. Berarti kita bilang bohong atau benar, gitu. Dusta atau benar, kan bisa kita sifati kalimat ini dengan dusta atau benar. Pengkhabaran. Iya, pengkhabaran. Maka dikatakan abuhu qa'imun jumlah khobariyah, bisa jadi silah mausul. Wa ja'a allazi darabtuhu. Nah, ini fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Darabtuhu ini jumlah fi'liyah khobariyah. Khobariyah pengkhabaran. Maka bisa untuk jadi silah mausul. Ya, jelas ini ya. Kemudian syarat yang kedua, antakuna mustamilatan ala dhamirin mutabikin lil mausuli. Harus mengandung dhamir yang sesuai dengan isim mausul. Jadi dia harus mengandung dhamir yang sesuai dengan isim mausul. Maksudnya apa? Silah mausul itu harus ada dhamirnya, yang mana dhamir ini kembali kepada isim mausul dan dhamir ini sesuai dengan isim mausulnya. Kalau mufrad mudzakkar isim mausulnya, maka dhamirnya mufrad mudzakkar. Begitupun kalau musanna, musanna, jamak, jamak. Jadi harus bersesuaian. Domir yang ada pada silah mausul itu harus bersesuaian dengan isim mausulnya. Dari segi jumlah dan jenis. Dari segi jumlah dan jenis. Makanya fi ifradihi di dalam mufradnya, wa tasniyatihi dalam tasniyahnya, wa jam'ihi jamaknya. Ini dari segi jumlah. Wa tazkirihi wa ta'nisihi dari segi jenis. Ya. Jadi dhamir yang kembali ke isim mausul pada silah mausul harus bersesuaian dari segi jumlah dan jenis. Nahu ja'a allazi akramtuhu, telah datang orang yang aku muliakan. Ya, akramtuhu, haknya ini adalah a'id namanya, Mas Manto. Ya, yang kembali ke dhamir, kembali ke allazi. Nah, dia bersesuaian. Allazi kan untuk mufrad mudzakkar. Haknya juga mufrad mudzakkar. Waja'at allati akramtuha. Allati untuk mufrad mu'annas. Hak dhamir yang kembali ke dia juga mufrad mu'annas. Waja'al ladzani akramtuhuma. Sama. Musanna, musanna. Waja'atil latani akramtuhuma. Sama. Waja'al ladzi akramtuhum. Waja'al ladzina akramtuhum. Jama'. Ja'allati akramtuhunna jama' mu'annas. Jadi harus bersesuaian. Jadi kesimpulannya, silah mausul itu ada berapa macam? Ada dua. Dua, apa? Jumlah sama sibul jumlah. Jumlah sama sibul jumlah. Yang jumlah? Yang jumlah ada dua lagi. Ada dua. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Apa syarat jumlah jadi silah mausul? Dia sama jenis, sama syarat. Oh, apa? Jumlah jadi silah mausul. Khobariyah. Harus khobariyah, bukan insya. Kemudian mengandung a'id. A'id. Yang mana a'id ini kembali kepada isim mausul dan dia harus bersesuaian dengan jenis. Dari segi jenis dan sama apa namanya? Jumlah. Jumlah. Baik. Paham insyaallah ya? Insyaallah. Baik. Lanjut. Yusuf. Wa qad yuhdafu ad-dhamiru sawa'un kana marfu'an nahu qawluhu ta'ala thumma lanazi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. Wa qad yuhdafu ad-dhamiru. Terus ai alladhi huwa ashaddu aw mansuban nahu wa ma 'amilathu aydihim. Qara'a ghairu hamzatin wal kisai wa syu'bati saja. Iya. Wa syu'bati an wa syu'bata. Naam. Syu'bata. Wa syu'bata an ausimin. Jadi di qara'a ghairu hamzata, bukan hamzati tadi ya. Iya, qara'a ghairu hamzata wal kasai wa syu'bata an asamin saja. Bila. An asamin an asim an asim apa ini hamilathu bil ha'i 'ala al asli wa qara'a ha'ula'i bi hadfiha au mahfudhan bil idhafati ka qawli ta'ala faqdi ma anta qadin ay ma anta qadihi wa qawlu syairi. Lanjut Ustaz. Terus satu bedi laka sabtu satu bedi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam yuzawwidi ay ma kunta jahiluhu ya jahilahu khabar kunta oh iya ma kunta jahilahu au mahfudhon bil harfi nahu qawluhu ta'ala ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabuna ay minhu wa qawlu syairi nusalli lilladhi sallat quraishun wa na'buduhu wa in jahadal umumu ay nusalli lilladhi sallat lahu quraishun wa fi hadal fasli tafasilu kathiratun kepada tafasil. Oh, tafasil. Tafasilu kathiratin la ya Allah. Tafasilu kathiratun la yaliku biha hadal mukhtasaru. Baik. Sekarang kita membahas tentang hazful a'id wa mawadi'uhu. Pembuangan domir yang pada silah mausul dan di mana letak-letak bolehnya domir dibuang. Ini yang dibahas. Yes. Ya, waqad yuhdhaful dhamiru, kadang-kadang domir dibuang. Maksudnya a'id, domir yang ada pada silah mausul kadang-kadang dibuang. Kapan? Sawa'un kana marfu'an, tidak ada bedanya domir itu marfu, mansub, majrur, boleh dibuang. Jadi domir yang ada dalam silah mausul ketika dia marfu boleh dibuang, ketika mansub boleh dibuang, ketika majrur boleh dibuang. Namun nanti yang mansub majrur itu syaratnya harus muttasil, ikhwan. Yang mansub dan majrur itu syaratnya harus muttasil. Harus nyambung. Berbeda dengan yang marfu, maka dia mansub dan muttasil. Enggak. Yang domir yang mansub dan majrur itu syaratnya harus muttasil. Harus muttasil. Adapun marfu itu maka dia munfasil. Ya. Contoh. Summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu. Mana syahidnya di sini? Ayyuhum asyaddu. Ayyu itu adalah isim? Isim mausul. Asyaddu? Nah, asyaddu. Di situ kan huwa asyaddu. Ya, asalnya ayyuhum huwa asyaddu. Ya kan? Nanti asalnya huwa asyaddu, kemudian huwanya dibuang. Karena huwa di sini kedudukannya sebagai mubtada, asyaddu khobar. Nah, berarti dia domirnya marfu dan dia munfasil. Jelas ya? Jadi boleh di sini membuang domir yang ada dalam silah mausul ketika marfu dan itu dia munfasil. Mutasil itu bersambung saja. Terpisah. Oh, terpisah kalau mutasil baru nyambung. Ya. Au mansuban atau domirnya mansub. Nah, domirnya mansub. Nah, kalau dhamirnya mansub itu syaratnya apa tadi? Muttasil. Contohnya wa ma amilat aydihim. Wa ma amilat aydihim. Takdirnya apa? Wa ma amilathu aydihim. Ada dua qiraah kan dalam ayat ini? Ya, qiraahnya hamzah. Ya. Selain hamzah, kisai dan syu'bah, mereka membaca amilathu dengan menampakkan dhamir. Dengan mendapatkan dhamir. Sebagian qiraah membuangnya wa ma amilat aydihim. Ya, jadi pembuangan hak di sini boleh ya ketika dia mansub boleh dengan syarat dhamirnya adalah muttasil. Ya. Tersambung Au mahfudhon bil idhafati. Nah, atau mahfudhon dia majrur. Dhamirnya majrur. Jadi kan dhamirnya kedudukannya bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Kalau marfu tadi harus munfasil. Nah, kalau mansub muttasil. Begitupun ketika majrur, mahfud harus muttasil. Ya, mahfudnya di sini entah karena dia sebagai mudhaf ilaih. Contoh, taqdima anta qadin, takdirnya taqdima anta qadihi. Mana isi mausulnya Mas Manto? Qadin. Isi mausulnya? Isi mausulnya ma. Ma. Taqdima ini isi mausul, anta qadin itu kan jumlah ismiyah. Mana dhamirnya? Kan syaratnya jumlah harus jadi silah mausul ada dhamir dihadap saja. Dihadap, dibuang. Takdirnya apa? Taqdima anta qadihi. Ya, haknya adalah dhamir fi mahali jarrin mudhaf ilaih. Boleh dibuang dengan syarat dia muttasil. Jelas ya? Iya. Kenapa? Hukum asyaddu. Ini selain pakai kun bisa enggak diain sama itu? Apa harus ayu kun? Enggak. Bisa ayuhu. Ayuhuma. Ayuhu. Dhamir ufrat mudaa. Ayuhu ayuha satu Ustaz. Ini kan kayak pilihan itu ayyukum dari mana di antara mereka yang paling keras itu kan? Iya. Nah kalau hukum ini apa ada dapat yang tidak dia nggak boleh kalau atau harus lebih dari harus bukan berat atau gimana? Nggak harus kayaknya. Jadi, coba nanti kita cek insyaallah. Nanti. Agak aneh tadi kalau ayyukum. Coba nanti ana cek di kitab-kitab yang lebih besar insyaallah. Wa qawlu syair dan ucapan seorang penyair satubdilakal ayyamu ma kunta jahilan. Hari-hari itu akan menampakkan kepada dirimu apa yang sebelumnya kamu tidak tahu. Wa ya'tika bil ahbari man lam tuzawidi dan orang akan mendatangkan membawa kabar kepadamu orang yang tidak kamu harapkan akan datang membawa kabar kepadamu. Jadi maksudnya enggak usah nyari-nyari berita. Ya. Nanti akan datang sendiri gitu loh. Pasti akan datang sendiri walaupun antum enggak menginginkan orang itu, dia sendiri akan datang nyampaikan berita. Jadi perputaran hari itu akan membuat kita tahu apa yang sebelumnya kita tidak tahu. Enggak usah dicari-cari, nanti juga tahu sendiri. Berita corona juga gitu ya. Mana syahidnya di sini? Ma kunta jahilan. Manya adalah ma mausul. Nah, jahilan. Di sini apa domirnya mana? Hu. Kunta jahilahu. Berarti hu-nya fi mahali jarin mudhaf ilaih, muttasil. Ya, domir muttasil. Wa ya'tika bil ahbari man lam tuzawwidih. Asalnya man lam tuzawwidih. Tuzawwidihi. Kemudian haknya dibuang. Man-nya isim mausul. Ya kan? Man-nya isim mausul tuzawwidihi, haknya dibuang. Ya, haknya apa ini? Mansub atau majrur Mas Manto? Mansub. Karena mafulun bih. Ya, muttasil. Muttasil, naam. Kemudian au mahfudzan bil harfi. Kalau tadi kan majrur sebagai mudhaf ilaih, sekarang dia majrur dengan huruf jar. Bil harfi maksudnya dengan huruf jar. Karena satu-satunya huruf yang bisa membuat majrur apa? Jer. Huruf jar doang. Ya, bil harfi maksudnya huruf khafat. Huruf khafat atau huruf jar. Nahu ya'kulu mimma ta'kuluna minhu disebutkan di sini wa yasrabu mimma tasrabuna minhu dibuang ya asalnya tasrabuna minhu, dibuang. Tahu dari mana, Sat? Hah? Kalau memang enggak ada keterangannya, kita tahu dari mana bawa yang dibuang. Apa mau sudah kaidahnya begitu? Karena kan syariba yasrubu itu dia mutaaddi bil harfi min. Oh, itu harus bergandengan ya. Syarib itu minal kubi. Itu kan. Beda kalau dia menunjukkan alatnya ya. Alat. Beda syarib itu kohwatan, itu langsung. Oh, iya. Kalau misalnya saya minum dari gelas, anda bilang apa? Syarib itu minal kubi. Oh, gitu. Ya. Makanya minhu. Jadi di situ ada huruf jer dan domir yang dibuang. Makanya di sini nanti kesimpulannya kapan domir dibuang pada silah mausul? Ketika marfu, mansub, majrur. Marfu dengan munfasil, mansub, majrur, muttasil. Majrurnya ini bisa karena sebagai mudhaf ilaih atau sebagai isim majrur karena kemasukan huruf jar. Nah. Totalnya nusalli lil ladzi shallat quraisyun. Nah, syaitnya ada nusalli lil ladzi shallat quraisyun, ay shallat lahu quraisyun. Dari mana kita tahu lahu? Karena shalla yusalli itu artinya berdoa. Berdoa kebaikan itu shalla lahu. Ada enggak paham nih fungsinya, masih gampang ini? Dia kan filasin. Oh, filasin ya. Butuh huruf. Berarti sama dengan itu yang rogibaan. Iya, rogibafi. Rogibafi itu sama. Sama. Oh, gitu. Itu. Ya. Jadi dia udah ada hurufnya ya, sendiri gitu. Anak udah enggak paham kalau itu. Kalau udah dihilangin. Iya. Ya benar-benar. Pokoknya gini, ada fiil-fiil yang dia itu berkaitan dengan ini. Butuh perantara huruf untuk kepada objeknya. Untuk memutaadikan ya. Iya. Muta'addi biharfin istilahnya. Nah, butuh kepada huruf untuk menjadi muta'addi. Ya, di sini nusalli lillazi shallat lahu asalnya. Shallat lahu quraisyun. Jadi kan lillazi allazi isim mausul. Shallat quraisyun itu jumlah fi'liyah sebagai silah mausul. Mana dhamir yang kembali? Dibuang. Asalnya shallat lahu quraisyun. Wa na'buduhu wa in jahadal umumu. Dan kami menyembah meskipun orang-orang mengingkarinya. Wa fi hadzal fasli tafasilu katsiratun la yaliku biha hadzal mukhtasar. Dan memang dalam masalah hazfu ad-dhamir itu hewan pembahasan yang paling panjang di semua pembahasan silah mausul itu paling panjang adalah pembahasan hazfu ad-dhamir. Nah, itu nanti kalau lebih panjangnya insyaallah di Alfiyah itu akan dibahas lebih panjang. Yeah. Udah antum selesaikan? Udah, tetapi yang ana sebenarnya yang Ayu ini ke Sarita enggak dijawab kita tahu sahih. Dibahas kayaknya sama anu Ibnu Syam. Yang kita misalkan itu kitabnya yang Alfiyah Al-Yasar itu enggak dijelasin. Ya? Ada kayaknya kalau di itu apa Udul Masalik nanti coba kita cari. Ini berarti wa fi hadzal fasli tafasilu katsiratun la yaliku tadi. Iya. La yaliku biha hadzal mukhtasar. Hah? Mukhtasar kan? Nah. Ayo. Terus? Ya. Wa syibhul jumlati thalathatu asya'i. Salah satu asya'in. At-tarfu az-zarfu. Az-zarfu. Nahu ja'a alladhi indaka. Wal wal jaru wal majruru. Nahu ja'a alladhi fid-dari. Wasifah. Wasifatu sharihatu sadah. Iya. Wa dalika fi silatin al. Wa silati al. Apa silati apa silati? Mudah-mudah pilih silati al. Fi silati al. Karena al itu isim ya, isim oh, mausul. Iya benar. Wa silati al wa qad taqaddama syarhahu. Syarhu. Syarhu dari taqaddama. Syarhuhu. Terus apa lagi? Wa syarat wa syartu dzarfi wal jarri wal majruri an yakuna tamaini fala yajuzu ja'a alladhi bika wala ja'a alladhi amsa amsi ja'a alladhi amsi linuqsanihima itu ya ya wa hakal kisai na apa nazalna al manzilu al manzila al manzila alladhi al-barihata ay alladhi nazalnahu al-barihata wa huwa syadzun wa idza waqa'a adz-dzarfu wal jaru wal majruru silatun silatan silatan oh iya kana muta'alliqaini bi fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu istaqarra wadh-dhamiru alladhi kana mustatiran fil faslin fil fi'li intiqali ya taqala fil fi'li intaqala minhu ilaihima. Baik. Sekarang jenis silah mausul yang kedua apa? Sibuhul jumlah. Dan sibuhul jumlah ada tiga. Maksudnya sibuhul jumlah dalam masalah mausul hewan ya. Bukan sibuhul jumlah secara umum. Kalau sibuhul jumlah secara umum ada dua. Zorob, majrur, jarmad, majrur. Tapi sibuhul jumlah dalam isim mausul itu ada tiga. Sibuhul jumlah yang jadi silah mausul itu ada tiga. Pertama, zorob plus majrur. Kedua, jer plus majrur. Ketiga, sifat sharihah. Itu namanya sibuhul jumlah. Silah mausul. Nah, makanya saya mengatakan wasibuhul jumlah itu salah satu asya. Sibuhul jumlah itu ada tiga macam. Pertama, az-zarfu. Zorobnahu allazi indaka. Nah kan indaka ini namanya sibuhul jumlah. Zorob plus majrur. Ya. Wal jari wal majrur. Nahu allazi fiddari. Fiddari jar majrur. Sibuhul jumlah. Wasifah as-sarihah. Ini sibuhul jumlah yang ketiga. Sifat sarihah. Tapi sifat sarihina sibuhul jumlah yang khusus pada silah mausul. Paham ya? Di sini contoh udah berlalu. Apa? Penjelasannya ya. Iya, apa contohnya? Ja'a ad-dharibu abahu misalnya. Ja'a ad-dharibu abahu. Ad-dharibu itu kan sifat sharihah sebagai silah mausul dari al. Karena alnya al isim mausul. Nah, dia namanya sibuhul jumlah. Jelas ya ini ya? What? Iya. Karena dia akan jumlah atau sibuhul jumlah, gitu kan? Sedangkan dharibu di situ ad-dharibu. Dia bukan jumlah tapi dia syibhul jumlah. Taib. Wa syartu dzarfi wal jari wal majrur an yakuna tamain. Syarat dzarab dan jar majrur jadi silah mausul harus tamain. Apa maksud tamain? Di situ fihi faidatun fil wasli. Ya, ada faedah ketika dijadikan silah mausul. Artinya kalimatnya sempurna. Ya, kalimatnya sempurna ketika dia menjadi silah mausul. Kalimatnya bisa dipahami ketika dia jadi silah mausul. Itu namanya tamain. Ya. Dua sempurna tadi. Iya, duanya harus sempurna. Artinya duanya harus bisa mendatangkan makna yang dipahami. Ya, ketika menjadi silah mausul. Fala yajuz, maka tidak boleh ja'al lazi bika. Ja'a yang bika. Ya kan di sini apa? Nah, ini kan belum sempurna, tidak mendatangkan makna yang dapat dipahami. Ja'al lazi amti, telah datang yang amsi kemarin. Apa yang kemarin? Yang enggak paham. Nah, belum paham. Nah, di sini dia adalah tidak tam. Nah, karena dia tidak tam maka tidak bisa jadi silah mausul. Ya, ghairu mufid. Linuqsanihima, karena masih kurang. Wahak al-Kisai, al-Kisai menceritakan nazalnal manzila allazi barihata. Kami singgah di tempat yang al-barihata kemarin malam. Yang kemarin malam. Kemarin malam apa gitu kan? Iya, masih belum jelas. Maka apa yang diceritakan Kisai ini syaz, hukumnya syaz. Hukumnya syaz, ya. Wa idza waqa'a dzarf wal majrur silatan, ya. Berbeda dengan contoh yang di atas kan, allazi indaka, ai allazi istaqarra indaka. Itu kan tam ya? Ya, misalnya allazi fid dari, allazi istaqarra fid dari. Tam. Nah, itu bisa. Makanya wa idza waqa'a dzarfu wal jar wal majrur silatan, kalau dzarf dan jar majrur menjadi silah mausul, maka dia muta'alliqaini bi fi'lin, ada fi'il yang dibuang sebagai muta'alliqnya. Wajib hukumnya, enggak boleh dinampakkan, takdirnya istaqarra. Istaqarra. Makanya di sini untuk mengetahui tamnya atau tidak, maka antum masukkan fi'il. Misalnya ja'a allazi indaka, berarti allazi istaqarra indaka. Oh, berarti tam. Ja'a allazi fid-dari, ja'a allazi istaqarra fid-dari. Berbeda. Nazalna al-manzila allazi al-barihata. Istaqarra al-barihata. Enggak kan? Iya. Enggak bisa. Iya. Karena al-barihah itu tidak menerangkan tempat. Istaqarra itu berkaitan dengan tempat. Waktu saja. Kalau al-bariha itu waktu, makanya tidak cocok. Begitupun ja'al lazi amsi, enggak cocok. Nah, oleh karena itu. Kalau itu dia identik dengan isim makan, ya. Iya, kalau yang ini yang silah mausul. Zaman kalau yang bariha. Iya. Sedikit ini kata salah. Benar. Jadi intaqala minhu ilai. Jadi dia nanti domir yang ada pada fi'il itu kembali ke isim mausul. Jelas ya? Baik. Selesai ini pembahasan tentang silah mausul. Selanjutnya nanti isim ma'rifat yang kelima, yaitu al-mu'arrab bi'al, yang ma'rifat dengan alif lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Masih lama ya? Ma'rifat banyak juga ya? Kira berapa pertemuan lagi, Ustaz?